Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Khususnya nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar dan lain-lain. Beliau menyampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa sosok yang kalau minta diijabah sama Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Saya rasa hadis ini sudah cukup familiar di tengah-tengah kita, bahwa waktu pagi itu berkah. Waktu pagi itu berkah. Kalau kita ingin keberkahan di sebuah hari, maksimalkan waktu pagi. Kalau kita ingin hari ini hari yang baik, maka maksimalkan waktu pagi di hari ini. Nanti Allah kasih kebaikan, karena berkah itu artinya kebaikan yang mengakar, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita ingin hari ini penuh dengan kebaikan, dan kebaikan itu bukan hanya seperti angin sepoi-sepoi yang terasa lalu 30 detik kemudian hilang gitu loh. Tapi benar-benar mengakar, terus tumbuh, berkembang, dampaknya sampai nanti di duha, dampaknya di zuhur, asar, maghrib, Isya. Maka manfaatkan waktu pagi sebaik-baiknya. Dan pernahkah kita mendengar keterangan Ibnu Umar tentang masalah ini? Ibnu Umar pernah ditanya oleh Nafi', Al-Imam Nafi', Nafi', tentang hadis ini. Lalu beliau menyampaikan, catat baik-baik, kata Abdullah bin Umar, salah satu ulamanya para sahabat, faqala fi talabil ilmi wasaffil awwal. Keberkahan waktu pagi itu salah satu maknanya, kalau kita isi waktu pagi dengan menuntut ilmu. Kalau kita isi waktu pagi dengan datang ke majelis ilmu, itu yang dimaksud keberkahan. Dan sholat subuh di saf pertama. Salat subuh di saf pertama. yang dinamakan keberkahan yang maksimal, optimal di waktu pagi. Keberkahan yang sangat dahsyat di waktu pagi itu kata Ibnu Umar. Fi talabil ilm, dan yang kedua fi safil awal atau wasafil awal, di saf pertama. Itu hadirin. Riwayat ini dibawakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Ajami li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami. Jadi kalau mau keberkahan, isi waktu pagi dengan kajian. Gitu loh. Kalau mau keberkahan di hari tersebut, isi waktu pagi dengan kajian. Lalu perjuangkan saf pertama waktu subuh. Itu komplit. Itu full package kata Ibnu Umar. Jadi gimana memperjuangkan saf pertama? Upayakan datangnya cepat. Gitu loh. Sehingga bisa dapat saf pertama. Itu waktu saf pertama itu penting banget. Jadi saf pertama sholat subuh itu menentukan keberkahan di hari tersebut, gitu loh. Yang remehkan saf pertama. Jadi usahakan datang tuh cepat. Dan jangan tricky. Datang terlambat, cari masjid yang kosong. Jadi kalaupun datang tahiyat akhir, tetap saf pertama. Tenang aja Pak Ustaz, kosong masjid. Pokoknya kalau kita datang tasyahud akhir, tahiyat akhir, tetap dapat saf pertama. Itu mah tricky. Tetap upayakan datang cepat. Jadi ini yang dilupakan. Makanya kajian majelis ilmu ba'da subuh itu tuh sunnahnya para ulama sampai hari ini. Sampai hari ini kultur para ulama dan penuntut ilmu tuh datang semangat. Lihat di Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Mungkin kita enggak paham bahasanya, tapi coba ngiter deh gitu kalau Allah kasih kesempatan kita kembali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah undang kita lagi dan mudahkan. Teman-teman kita selalu ada majelis ilmu di ba'da subuh. Karena memang itu, kalau mau cari keberkahan ya ini salah satunya. Majelis ilmu dan saf pertama. Itu keberkahan yang maksimal. Dan dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menuntut ilmu, berarti kan kalau kita menuntut ilmu ba'da subuh, ikut kajian ba'da subuh dan kita sholat subuh di saf pertama, maka kita mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan doa kita loh, tapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan para ulama kita seperti Imam Ahmad kan semangat betul, teman-teman jamaah. Saking semangatnya beliau tuh mau berangkat sebelum subuh gitu. Kan kalau bahasa kita jam 3:30, jam 3. itu sampai harus dicegat dulu oleh ibu beliau. Kata beliau, kuntu rubbama aradtul bukura ila al-hadith. Aku itu sering banget ingin segera berangkat dari rumah ke majelis ilmu hadis. Fatakhudhu ummi thiyabi. Tapi begitu mau berangkat, bajuku tuh dipegang, ditahan sama ibuku. Dilarang sama ibunya. Nggak boleh berangkat. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Mari kita lanjutkan. Wa taqulu hatta yu'adzinan nas wa hatta yusbihun wa hatta yusbihu. Wa kuntu rubbama bakartu ila majlis Abi Bakar bin Ayyash wa ghairihi. Kata ibunya, sabar dulu nak. Silakan berangkat ketika azan subuh. Ini belum azan mau berangkat. Sabar dulu. Tenang. Kalau bahasa kita, ini baru 2:30, nanti dulu, sabar. Gitu. Beda ya levelnya sama kita. Kita diguyur sama ibu dulu baru bangun subuh gitu. Lem kurang 15. Gitu. Syuruk 5 menit yang lalu gitu. Gitu. Jadi udah telat subuhnya. Jadi level anak kecil hari ini sama zaman dulu tuh beda. Level penuntut ilmu hari ini sama dulu tuh beda. Ditahan. Jangan sekarang, nanti dulu. Nah, sabar, sabar. Nanti tunggu subuh lah. Silahkan berangkat habis itu. Beda ya. Dulu ibu nahan anaknya. Jangan berangkat terlalu pagi. Itulah, insya Allah. Kalau sekarang ibu tuh wanti-wanti anaknya jangan pulang pagi gitu. Kamu jam 9 udah pulang ya, nanti pulangnya sebelum subuh lagi gitu. Jadi kalau dulu berangkat pagi, sekarang tuh jangan sampai pulang pagi. Syatani baina musyarrikin wa mugharibi, kata Allah. Beda antara timur dan barat memang. Beda. Gitu hadirin. Nah, kenapa Imam Ahmad? Salah satunya itu karena beliau itu ngerti, semangat. Ini berkah. Berkah. Jadi gak perlu excuse, iya nih kalau subuh gue gak bisa, gue ini. Oh, terserah. Kan yang dapat keberkahan kita. Gak datang juga Allah gak rugi kok. Gak ikut kajian juga Allah gak rugi. Gak akan ditegur juga. Tapi yang gak dapat keberkahan pagi itu kita. Yang berkahnya gak maksimal itu kita nanti. Dan begitu pagi berkahnya gak maksimal, itu akan berdampak nanti ke duha, ke siang, ke sore, ke malam. Itu nanti kendalanya. Makanya kan para ulama klasik dulu itu, kalaupun baru pulang safar sebelum subuh atau subuh, itu mereka akan bela-belain nahan ngantuk dan tidak tidur sampai syuruk. Terus sholat baru istirahat. Dibela-belain waktu. Karena prime time keberkahan adalah ba'da subuh. Ini kembali ke kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, ya itu untuk diri kalian, bukan untuk yang lain. Kalau kita jaga saf pertama, kalau kita kajian ba'da subuh, itu buat kita sendiri, bukan buat Allah. Allah enggak butuh. Allah al-ghani, antumul fuqara ilallah, kalian yang butuh sama Allah. Kan gitu hadirin. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan mahal hadirin. Apalagi kondisi kayak gini. Itu. Kita di kondisi kayak gini masih dikasih kesempatan sama Allah bisa ke masjid, bisa kajian itu kan nikmat hadirin. Dan kita nggak tahu apakah ke depan masih bisa atau tidak. Gitu. Makanya yang ada disyukuri dulu, nanti Allah tambah. Nah, gitu. Hadirin, banyak yang futur loh selama pandemi ini. Dan salah satu penyebab kefuturan banyak pihak itu gak bisa bermajelis gitu loh selama pandemi, gak bisa duduk di rumah Allah, gak bisa kajian, gak bisa ketemu sama orang-orang soleh, gak bisa duduk di majelis di mana malaikat itu menaungi mereka, rahmat itu Allah turunkan dan Allah liputi mereka dengan rahmat, sakinah itu Allah turunkan, dan itulah majelis ilmu. Jadi marilah kita syukuri sebaik-baiknya hadirin. Semoga Allah tambah dengan syukurnya kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan jaga syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, bersama Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat luar biasa, dan kita beruntung bisa Allah pertemukan dengan kitab seperti ini. Karena bertemu dengan karya-karya besar, masterpiece di dunia ilmu itu sangat mewah hadirin. Dan semoga Allah kasih ilmu yang berkah dan ilmu yang nafi. Amin ya rabbal alamin. Beliau membawakan hadis Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith. Mari kita simak hadis tersebut dan kita bahas dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Tafadhal. Wa'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مرني ابن حسن ابن حسين النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه جزاك الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu taala an dan Nufai bin Al-Harith sudah kita jelaskan sebelumnya maka kita lanjutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqallahu samawati wal ard. Jadi Abi Bakrah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya zaman itu qad istadara ka hayati yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahra. Jadi waktu itu satu tahun itu berjalan berputar sebagaimana kondisi di mana hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kondisi di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu isinya 12 bulan. Satu tahun isinya 12 bulan. Minha arba'atun hurum dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Jadi ini menunjukkan bahwa waktu itu setahun itu dari dulu sampai sekarang yang sama gitu, berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu 12 bulan, selalu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan hurum. Dan inilah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 yang sering kita sampaikan. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. 4 bulan haram. Dan haram bisa bermakna mulia dan bisa bermakna diharamkan berperang di sana. Enggak boleh terjadi peperangan kecuali defensif. Seseorang diserang, diperangi, maka dia boleh mempertahankan diri. Tapi peperangan yang diatur dan dikondisikan maka tidak diperbolehkan. Makanya dinamakan 4 bulan haram. Karena bulan ini sangat dimuliakan. Bulan ini diagungkan. Dan dari sini kita menarik sebuah pelajaran bahwa bulan yang mulia di dalam Islam bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi selain Ramadan ada 4 bulan yang mulia, yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. Lalu Nabi SAW melanjutkan talafun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Jadi 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajab mudhar, dan bulan Rajab. Bulan Rajab. Kenapa dinamakan Rajab mudar? Karena mudarlah pihak yang benar-benar menjaga kehormatan dan kemuliaan bulan Rajab pada saat itu. Pada saat itu. Jadi dinisbatkan ke mereka. Dinisbatkan kepada mereka. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Lalu Nabi menjelaskan secara khusus alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu adanya di antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Jadi Rajab yang sebelum bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lalu Nabi SAW merubah statement dengan kalimat tanya. Jadi merubah kalimat berita ke kalimat tanya. Ayu syahrin hadza. Bulan apakah ini? Qulnallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka Nabi diam sejenak sampai kita berpikir beliau akan mengganti nama bulan ini dengan bulan yang lain. Qal alaysa dzulhijjah, bukankah kita ada di bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kata para sahabat, iya kita ada di bulan Dzulhijjah. Oh ternyata Nabi enggak ganti. Jadi Nabi bertanya, kita ini di bulan apa sih? Bulan apa nih sekarang? Lalu para sahabat mengatakan Allahu wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan mereka tahu ini bulan Dzulhijjah, tapi itu adab. Adab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena para sahabat dididik dengan adab. Sehingga mereka beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beradab di hadapan ilmu. Inilah maksud al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Sebagaimana yang dikatakan al-Imam Ibnu Mubarak, al-Imam Malik dan lain-lain. Sehingga ketika belajar adab sebelum ilmu, saat kita menyikapi ilmu kita tahu harus ngapain gitu. Saat kita berhadapan dengan sunnah Nabi SAW, kita tahu bagaimana harus bersikap. Karena kalau kita gak belajar, kita gak ngerti gimana menyikapi sunnah Nabi SAW. Dan akhirnya hilangnya keberkahan dan hilangnya hakikat dari ilmu. Kalau sahabat ngerti bagaimana menyikapi sunnah Nabi SAW, bagaimana menyikapi Rasulullah SAW, kalau ketemu Rasul, kalau Rasul bertanya, Rasulullah SAW bersabda itu gimana harus bersikap, para sahabat ngerti. Mereka punya adab yang tinggi jamaah. Makanya ketika Nabi SAW bertanya, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka tahu. Tapi ini adab. Kata para ini adab. Kita lanjutkan, nanti kita tekankan lagi bi'idznillah. Kita pikir mau diganti, ternyata enggak. Alaysa Dzulhijjah, bukankah kita di bulan Dzulhijjah? Iya. Qulna bala, betul ya Rasul. Begitu para sahabat merespon bahwa ini adalah bulan Dzulhijjah, Nabi SAW melemparkan pertanyaan kedua. Qal fa ayu baladin hadza? Kita pernah di tempat apa ya? Apa nama tempat ini? Fa ayu baladin hadza? Apa nama tempat ini? Apa nama negeri ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lihat bagaimana respon para sahabat. Mereka tahu kita ada di mana. Tapi enggak. Tapi jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka Nabi SAW diam sejenak sampai kita berpikir beliau akan mengganti dengan nama yang lain. Qala alaysal baldah, bukankah ini tanah haram? Al-baladul haram, Qulna bala. Ternyata Nabi SAW enggak ganti, ini tanah haram. Baladul haram. Bala ya. Ini tanah haram. Qala fa ayyu min hadza? Lalu Nabi SAW melemparkan pertanyaan yang ketiga. Hari apakah ini? Hari ini? Hari ini hari apa ya? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kembali dijawab dengan respon yang sama. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata. Maka beliau diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sampai kita berpikir Rasulullah SAW akan merubah nama hari ini dengan nama yang lain. Dengan nama yang lain. Lalu hadirin Allah muliakan, Nabi SAW menjawab, alaysa yawman nahar. Bukankah ini adalah hari Idul Adha, yawman nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Bukankah ini adalah hari Idul Adha, hari penyembelihan. Nahar itu kurban untuk unta, nahar. Kalau untuk kambing atau sapi biasa menggunakan kata dzabah. Tapi kalau unta, nahar. Artinya sama. Hari raya kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Qulna bala, iya benar ya Rasul. Dan para sahabat pun mengaminkan, iya ini hari Idul Adha, yaumun nahar. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana dialog antara Nabi kita SAW dan para sahabat dengan dialog yang simpel, sederhana, tapi menunjukkan ketinggian nilai, adab dan kelas dalam berkomunikasi. Baik dari sisi Nabi SAW, begitu juga dengan sisi para sahabat. Lihat bagaimana Nabi SAW melemparkan pertanyaan untuk lintibah, kata para ulama, agar membuat fokus para sahabat terhadap pesan yang akan beliau sampaikan berikutnya. Beliau gak to the point. Dan begitulah komunikator-komunikator hebat berbicara. Seringkali mereka gak to the point. Mereka kasih mukaddimah. Mereka kasih pendahuluan. Mereka buat konsentrasi audiens itu tertuju pada pesan yang akan disampaikan. Jadi sebelum hari ini kita dengar istilah ice breaking dan seterusnya, Nabi SAW menguasai teknik-teknik seperti itu. Tapi tentu saja dengan keeleganan beliau, dengan marwah beliau, belum ngerti. Gak semua orang bisa langsung to the point. Aku beliau bertanya, kita ada di bulan apa? Terus Allah dan Rasulullah lebih tahu. Dan lihat bagaimana para sahabat pun menyikapi dengan sangat elegan. Karena dijelaskan sebagian para ulama, sahabat itu cerdas hadirin. Innal labiba bil isyarat yafham. Orang cerdas itu dengan isyarat paham. Ini bukan pertanyaan polos. Ini bukan pertanyaan sederhana. Nabi juga tahu ini hari apa. Ini bukan pertanyaan orang yang lupa atau mungkin agak pikun terus bertanya ini hari apa ya. Kita enggak. Ini ada pesan yang mau disampaikan. Atau ini ada sesuatu. Makanya mereka Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan kalaupun ini memang pertanyaan, maka tetap adab yang paling bagus adalah Allah dan Rasulnya lebih tahu. Untuk memastikan ini pertanyaan yang punya makna yang dalam atau pertanyaan memang ingin tahu tentang hari tertentu atau tempat tertentu atau hak atau bulan tertentu, dan itu juga adab. Engkau lebih tahu. Kita lempar bola lagi ke pembicara. Kalau kita nggak tahu ini arahnya mau kemana, lempar lagi ke pembicara. Kalau kita harus jawab salah kan. Tapi pendengar track Anda lebih tahu. Gitu. Jadi dikembalikan ke pembicara adab. Jadi dan mereka hidup di saat bahasa Arab itu sedang berada di puncak keemasannya. Jadi pakar-pakar bahasa mereka itu jamaah. Mereka itu komunikator-komunikator ulung. Mereka itu public speaker yang jago. Masih ingat kisah Ka'ab bin Malik? Kan Ka'ab bilang, kalau saya ingin berbohong ya Rasul, saya bisa beralasan dan saya bisa bawakan alasan itu sehingga engkau percaya sama saya. Saya punya kemampuan itu. Tapi saya tahu, Allah Maha tahu. Manusia mungkin bisa kita kecoh dengan retorika kita, tapi Allah enggak bisa. Dan Allah akan buat engkau membenci aku. Eh, para sahabat itu punya kemampuan untuk bermain, tapi mereka enggak gunakan, hadirin. Mereka punya kemampuan untuk show off, tapi mereka enggak mau show off. Allah wa Rasulullah alam, enggak ada satu bangkit begitu bla bla bla bla bla gitu, seakan-akan paling tahu sedunia. Enggak. Mereka mengerti. Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karakter-karakter seperti ini yang seharusnya hidup di dunia ilmu jamaah. Yang penuh adab, yang low profile, yang enggak ingin tampil, yang enggak ingin cari panggung, yang punya adab kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contoh real. Karena ini hadis bukan teori lagi. Ini hadis berisi dialog antara Nabi SAW dan para sahabat pada saat haji. Di yawmun nahar. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Puncak dari perhelatan ibadah haji. Hadirin Allah muliakan. Lalu begitu poin sudah didapat, perhatian dan fokus para sahabat tertuju pada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW masuk ke inti masalah. Kata Nabi SAW, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramin ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan, untuk dilukai, untuk disakiti, untuk diambil, untuk dianiaya, untuk dilecehkan, untuk diumbar sebagaimana haramnya hari kalian ini, Idul Adha, Yawmun Nahr. Nah, cukup saja. Fi baladikum hadha, di tanah suci, di Mekah, hadirin. Mekah. Bukan Idul Adha di Jakarta. Bukan Idul Adha di Bandung, bukan Idul Adha di Semarang, bukan Idul Adha di Surabaya, bukan Idul Adha di Lampung. Tapi di Mekah. dari sisi hari utama dan dari sisi tempat sangat sangat utama, dari sisi tempat sangat utama. Fi syahrikum hadza, sebagaimana haramnya bulan kalian ini, sebagaimana haramnya bulan kalian ini. Oh, ini dalam jamaah sekalian, menggabungkan antara hari, tempat, dan bulan, dan ketiga faktor itu semua the best of the bestnya. Nabi SAW bersabda tentang hari, catat baik-baik dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, afdalul ayyami indallah yaumun nahr. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari raya kurban 10 Dzulhijjah. Sebaik-baik hari di sisi Allah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban adalah hari raya Idul Kurban. Itu hari yang paling mulia, paling prestisius, paling terhormat, paling afdal. Itu dari sisi hari. Dari sisi tempat, hadirin Allah muliakan, jamaah haji di tanggal 10 di mana mereka? Apa aja aktivitas jamaah haji di tanggal 10? Aqabah, Mina, tawaf ifadah, Masjidil Haram, sa'i haji, Masjidil Haram, lalu tahallul dan hadyu. Saya enggak bicara urutannya, karena boleh dikerjakan bebas. If'al wala haraj, kata Nabi SAW. Tapi kalau urutannya lempar jumrah, lalu hadyu tahallul, habis itu tawaf dan sa'i. If'al wala haraj, bebas di otak atik, kata Nabi SAW. Gak ada masalah. Itu tempat yang sangat prestisius, Masjidil Haram, hadirin. Tidak ada istilah dosa kecil di Masjidil Haram. Semuanya dosa besar. Semuanya dosa besar. Jadi hari terbaik, di tempat terbaik, dan di bulan terbaik, Dzulhijjah, satu dari empat bulan haram. Satu dari empat bulan haram. Dan ada pembahasan di tengah-tengah para ulama, dari empat bulan haram itu mana yang terbaik. Dan sebagian ulama mengatakan Dzulhijjah yang terbaik. Kenapa? Ada 10 hari pertama Dzulhijjah dan ada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan di situ perhelatan haji. Jadi hadirin Allah muliakan, begitulah bobot keharaman darah, harta, dan kehormatan. Seperti berbuat dosa di tanggal 10 bulan di Masjidil Haram atau di tanah haram di bulan Dzulhijjah. Ini fatal jemaah. Tidak ada istilah dosa kecil di tanah haram. Tidak ada istilah dosa kecil. Hadirin Allah muliakan, dan darah itu mencakup diri manusia. dan seluruh yang berkaitan dengan diri dan fisik manusia, itu maksud darah. Gak boleh dizolimi, gak boleh disakiti, gak boleh main fisik. Fisik manusia, fisik saudara kita, fisik saudara gak boleh disentuh, gak boleh. Jadi darah di sini bukan, kenapa Anda gebukin dia? Pokoknya aku jaga Ustaz, yang penting dia gak berdarah, bukan itu. Tapi patah-patah, luka dalam, pas ronsen berantakan tuh tulang, bukan. Maksud darah di sini adalah fisik seseorang atau diri seseorang, tubuh seseorang nggak boleh disentuh, haram, nggak boleh. Namanya sedikit, nggak boleh. Nggak, aku nggak ngapa-ngapain kok, cuman diinjek aja Ustaz. Dan itu pun cuman jempol. Memang sih pas dia lagi cantengan, jangan jamaah, itu menderita orang itu, cantengan tuh perih hadirin. Jadi maksud darah itu tuh bukan hanya yang diharamkan, kalau berdarah bukan, gak boleh disentuh. Gak boleh, misalnya didorong, gak boleh dorong. Dipukul, dicubit, dijambak atau gak boleh. Gak boleh ditampar, gak boleh digigit. Ada banyak suami itu menampar istrinya. Wong, hukum asalnya gak boleh nyakitin orang. Walaupun orang benci sama kita, gak boleh kita. Ini apalagi istri kita, sosok yang kata Nabi SAW, khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak, dan aku yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Lalu Anda sakiti istri Anda, Anda KDRT, itu dosanya, dosanya besar hadirin. Gak boleh. Sebagian istri gigit suaminya, bayangkan. Benar. Nyakar suami kita, yang kata Nabi SAW, fa innahu jannatuka aw naruk, suamimu itu surga nerakamu. Jadi hati-hati. Jadi bisa jadi yang kita sakiti itu bukan orang luar, gak pernah kita bermasalah dengan Pak RT, Bu RT, Pak RW, segala macam, tapi kita punya masalah dengan orang rumah dalam masalah fisik. Dan itu bahaya. Hati-hati. Yang kedua, harta. Harta mencakup, kata Allah, yashmalul qalila wal kathir. Harta itu walaupun mencakup banyak atau sedikit, atau sedikit atau banyak, gak boleh diambil tanpa hak. Gak boleh diambil tanpa hak. Dan kita sudah baca hadis-hadis sebelumnya, bagaimana akan dipertanggungjawabkan dengan pahala dan dosa di hari kiamat. Mikul harta dan barang tersebut di hari kiamat. Oke, kata Nabi SAW, jangan sampai salah seorang dari kalian memikul unta, memikul sapi, memikul kambing. Nah, kita nyuri motor orang, kita pikul motor itu pada hari kiamat. Wal a'rad, dan kehormatan. Hati-hati kehormatan. Kehormatan itu mencakup zina, mencakup LGBT, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Atau menuduh orang berzina atau LGBT atau homo dan atau lesbi dan menuduh tanpa bukti yang diatur dalam ilmu fikih, itu gak boleh. Itu dosa besar. Dan mencakup juga kehormatan ini gibah, fitnah, sab wa syatam, mencela, mencaci, nyinyir, ngebuli, itu gak boleh semuanya. Itu berkaitan dengan kehormatan. Gak boleh, gak boleh. Seperti haramnya hari ini, negeri ini, dan bulan ini, kata Nabi SAW. Ini hal serius, hadirin. Jadi hendaknya kita menyikapi harta orang, kehormatan orang, lalu fisik tubuh atau diri orang itu sebagaimana kita bersikap ketika umroh dan haji. Gak berani macam-macam, kan itu yang terjadi. Coba kita lihat jemaah haji kalau pas di Mekah, aduh manis banget secara umum ya. Ya gak manis juga ada, tapi secara umum, aduh. Bahkan ketika dizolimi gak balas, dizolimi. Disolimin apa? Sabar, tahan. Kenapa? Karena takut ini tanah haram. Oh takut. Makanya kan yang udah gemes dan gregetan ngomongnya apa? Untung lo gituin gue di sini. Coba di Jakarta lo, gitu. Gue sikat gitu bahasanya. Jadi alasannya ini tanah haram gitu lo. Gak berani gue macam-macam ini tanah haram. Artinya bukan karena gue takut sama lo atau bukan karena segala macam, enggak, ini tanah haram. Coba di Jakarta kayak begini. Dan ini dimengerti, hadirin. Orang jahiliyah aja ngerti kayak begini. Orang jahiliyah ngerti. Dalam riwayat itu ada orang dibunuh, lalu anaknya dendam, bapaknya dibunuh, hadirin. Ini di masa jahiliyah sebelum Nabi SAW. Dendam, ingin balas ke pembunuh bapaknya. Suatu hari dia lihat pembunuhnya ada di Mekah. Ini yang ngebunuh nih. Itu enggak diapa-apain, hadirin. Enggak diapa-apain. Kenapa? Tanah haram. Ini orang jahil yang tahu. Padahal dia bisa eksekusi di situ, enggak dieksekusi. Apa yang dilakukan? Diikuti. Ini pembunuh pergi ke sana, diikutin. Ke sana, ke pasar, diikutin ke pasar lagi, menginap. Nanti ke sana, diikutin terus. Sampai kapan? Sampai ini orang keluar dari tanah haram. Sabar deh ngikutin. Jadi kalau orang itu ada di tanah haram selama tiga hari. Satu minggu diikutin. Satu bulan diikutin. Tiga bulan diikutin. Sampai keluar. Begitu keluar dari tanah haram, dieksekusi. Artinya poinnya, bukan di poin eksekusinya, tapi bagaimana orang jahil itu ngerti keharaman tanah haram. Kehormatan tanah haram itu mereka gak berani macam-macam. Nah, hendaknya kita menyikapi darah dan diri saudara kita, harta dan kehormatan mereka seperti gimana sikap kita ketika haji atau umroh. Gak berani macam-macam. Sabar. Itu adil. Itu yang harusnya kita tanamkan. Ini gak main-main masalah darah, masalah harta, masalah kehormatan, gak main-main. Ini fatal di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan hukum dan siksa di dunia sebelum akhirat. Kan dosa yang akan Allah kasih hukuman dan Allah akan siksa di dunia sebelum akhirat kan dua kan. Kezoliman. Dan yang kedua, memutuskan tali silaturahim. Dan yang paling parah, durhaka sama orang tua. Oh, itu di dunia kena, di akhirat kena juga. Dunia akhirat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, itu kata Nabi SAW. Oleh karena itu, jaga tiga hal ini. Dan kezoliman secara umum akan kembali ke tiga hal tersebut. Lalu Nabi mengatakan, wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Dan kalian akan bertemu dengan Allah. Dan Allah akan tanya tentang perbuatan dan amal kalian. Kembali lagi iman kepada hari akhir sebagai motornya jemaah. iman kepada Allah dan hari akhir yang menjadi awal dari ini semua, yang membuat orang tuh bersabar, membuat orang tuh gak zolim, membuat orang itu gak ngambil milik orang, itu iman kepada Allah dan hari akhir. Wa Allah akan bertanya, fayas'alukum an a'malikum, iman kepada fi'lun bi fi'li min af'alillah, beriman kepada rububiyah Allah, apa yang Allah akan lakukan nanti di hari kiamat nanti. Ya, yang menahan, yang mencegah dan mengkontrol kita adalah tauhid kita, hadirin, iman kita. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, janganlah kalian kembali kufur setelah diriku wafat lalu kalian ribut di antara kalian satu dengan yang lain. Dan Nabi SAW menekankan ini karena ini adalah haji wada', momen hadis ini adalah pada saat haji wada', haji perpisahan. Ini momen terakhir Nabi SAW dengan sahabat dengan jumlah yang sangat besar, 100 ribu orang, hadirin, kurang lebih. Ini momen tuh untuk memberikan pesan-pesan penting. Makanya banyak sekali khutbah Nabi SAW pada saat itu. Dan pesan-pesan yang utama, core value itu disampaikan semua di haji wada'. Dan diantara, jangan sampai kalian murtad lagi, jangan kembali lagi, pertahankan walaupun saya enggak ada. Ala la yuballighu syahidul ghaib. Dan hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang enggak hadir. Karena enggak semua para sahabat hadir, mayoritas sahabat hadir, tapi enggak semua. Nah, yang hadir sampaikan sama yang ghaib. Ilmu itu seperti ini, hadirin. Ilmu itu seperti ini. Yang tahu kasih tahu yang enggak tahu. Yang tahu kasih tahu yang enggak tahu. Kita bagi-bagi ilmu. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Jangan pelit sama ilmu. Jangan pelit. Kasih tahu. Yang hadir kasih tahu yang enggak hadir. Jangan catatan dikekep gitu. Atau pelit. Misalnya temennya sama-sama nyata, terus temennya ketinggalan, terus nanya kita, langsung ditutupin begitu. Ini kan bukan ujian, ujian nasional. Ini kajian. Kok kayak ujian nasional? Oh, ujian nasional aja sebagian kita ta'awun ala, gak tahu ta'awun al birwa taqwa atau ismil uduan. Jadi saling tolong menolong, itu ujian nasional. Loh, kok ujian, kalau kajian pelit, harusnya kan kebalik gitu loh. Kan gitu kadang-kadang. Budi, kenapa bu? Ta'awun bu, gitu kadang-kadang. Kadang-kadang suka gitu. Nah, anak SMA dulu segala macam. Enggak tahu sekarang bisa atau enggak. Allah Ta'ala. Tapi manusia adalah manusia, enggak ada bedanya dulu dengan sekarang. Cuman fasilitasnya aja beda. Jadi poinnya adalah yang hadir menyampaikan ke yang enggak hadir. Jadi saling share ilmu itu penting, saling ingetin, kasih masukan, kasih tahu. Saya pernah waktu kuliah itu butuh dengan disertasinya salah satu masyayikh, salah satu dosen kita. Karena lagi bahas masalah itu. Disertasi beliau tentang indikator dalam fikih dan peradilan. Jadi apa aja bisa dijadikan indikator. Waktu itu lagi pembahasan tes DNA. Apa hukum tes DNA dan apa kaitannya dengan itu. Terus saya ingat, oh beliau kan punya disertasi tentang masalah ini. Lalu saya bilang ke beliau, Syekh, kalau diizinkan, boleh enggak minta disertasi antum untuk karya tulis kita di soft copy. Saya bawa flash disk. Dan saya enggak terlalu berharap dikasih. Mungkin itu privacy atau enggak nyaman dan seterusnya. Terus beliau diam. Saya bilang gitu, boleh gak saya minta disertasi antum dalam bentuk soft copy. Beliau diam, lalu beliau mengatakan, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi. Ta'al, mana apa flash disk antum dikopikan. Gitu hadirin. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama kita saling menyayangi. Jadi bukan gontok-gontokan sesama penuntut ilmu, saing-saingan antar majelis ilmu, atau mengalahkan atau menjat. Kita gak kenal itu dalam dunia para ulama kita. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat kita saling menyayangi. Sampaikan. Fala'alla ba'da man yablugu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ah. Bisa jadi sebagian yang tidak hadir lalu mendengar atau disampaikan itu lebih paham dibanding yang dengar langsung. Jadi bisa jadi yang gak hadir lalu dapat info dari yang hadir itu lebih ngerti, lebih paham daripada yang hadir dan dengar langsung. Dan itu biasa aja. Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Begitulah Allah memberikan keutamaan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi enggak perlu hasad. Enggak perlu merasa terpukul. Kok gue yang datang dia yang paham ya? Enggak, biasa aja. Enggak ada masalah. Dan justru harus kita berpikir, alhamdulillah gue gak paham, tapi gue bisa kasih ke orang yang akhirnya bisa memahami lebih baik daripada gue atau daripada saya. Berarti insya Allah saya dapat pahala. Gitu harusnya. Ini dunia ilmu itu bukan menang-menangan hadirin. Keimanan dan ketakwaan itu bukan dunia saling menjatuhkan dan siapa yang paling hebat. Enggak. Enggak. Ini tentang ketakwaan. Dan ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang perlu dicamkan dan perlu kita renungkan. Jadi jangan pelit sama ilmu. Jangan pelit sama ilmu. Kita harus berbagi. Dan kita harus kasih. Dan adanya yang lebih pintar, yang lebih paham, yang lebih hafal, itu adalah ujian. Apakah kita bertakwa atau tidak? Makanya apa firman Allah dalam surat Al-An'am 165? Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah yang menjadikan kalian sebagai penghuni bumi dari generasi ke generasi dan memimpin di permukaan bumi. Berikutnya apa? Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat. Dan ialah Allah yang mengangkat derajat sebagian kalian melebihi sebagian yang lain. Allah yang membuat kemampuan kita itu berbeda, hadirin. Ada yang kekuatan hafalannya lebih kuat, tapi pemahamannya biasa aja. Yang si B hafalannya biasa aja, kekuatan hafalnya biasa aja, tapi pemahamannya tajam. Itu biasa. Ada yang kuat di science, ada yang kuat di bahasa, ada yang kuat di sosial, ada yang bagus dalam kecerdasan linguistik, tapi gak bisa hitung-hitungan. Ada yang jago hitung-hitungan, gak bisa ngomong. Ini ayat ini jawabannya hadirin. Al-An'am ayat 165. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian atas apa yang Allah kasih kepada kalian. Jadi bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk show off. bukan untuk saya buktikan kepada dunia, bukan. Allah uji nikmat yang Allah kasih kepada kalian. Ujian. Yang cerdasnya, misalnya yang IQ-nya 170, itu tanggung jawab dan ujiannya berbeda dengan yang IQ-nya 120. Jadi gak ada yang perlu dihasati. Gak ada yang perlu minder kalau memang kita gak secerdas teman kita. Oh, ujiannya beda kok. Allah Maha Adil. Dan itu sudah dikatakan sama Nabi. Bisa jadi yang mendengar lebih ngerti daripada yang menyampaikan. Itu biasa. Tumaqal ala hal balaktu, apakah aku sudah sampaikan? Ala hal balaktu, apakah aku sudah sampaikan semua? Qulna na'am. Para sahabat bilang, ya, engkau sudah sampaikan. Kalau Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Umatku bersaksi bahwa aku telah sampaikan semuanya. Muttafaqun alaihi. Semua sudah disampaikan. Enggak ada yang disembunyikan sama Nabi SAW. Semua sudah disampaikan. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan agama nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian, dalam surat Al-Maidah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semua sudah disampaikan, maka tugas kita tinggal beritiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua sudah disampaikan. Enggak ada ibadah yang disembunyikan, semua disampaikan. Makanya Nabi katakan alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti sunnahku, kata Nabi SAW. Ini yang bisa disampaikan, dan gak ada sesi tanya jawab karena waktu sudah habis. Insya Allah kita buka di sesi kedua biiznillahi ta'ala. Semoga Allah kasih taufik buat kita. Hati-hati jangan zolimin orang, hadirin. Semakin belajar, semakin berilmu, semakin hati-hati, semakin takut kalau menyakiti orang, melukai orang, menjatuhkan kehormatan orang, karena masalahnya fatal, masalahnya besar. Dan kita harus bersikap masalah ini sebagaimana sikap kita ketika kita ada di tanah haram pada saat haji, pada saat di 10 Dzulhijjah, yang berusaha fokus kepada Allah dan sabar. Dan karena kita yakin sabar yang terbaik dan pahalanya besar. Dan begitu juga kalau kita berhadapan dengan harta orang, kehormatan orang, dan diri orang, maka kita yakin bahwa yang terbaik adalah tidak mengusik hal-hal tersebut, dan kita meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Wassallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.